Diburu tanda tangan bagai orang penting, foto bareng demi kepentingan sejarah. Mari Jo berlagak sinterklas nyebar gambar, memburu popularitas gaya kampungan. Jempalitan di panggung tapi akrobat di rumah, tukang jahit pakaian panggung belon lunas. Pinjem sepatu etik Uber pemiliknya, tukang taksi nunggu bayaran, oh kasihan Mari Jo. Honor-honor ratusan ribu celotehnya, usai manggung rumah Mari Jo penuh orang. Masing-masing menyodorkan bon minta bayar dong, pusing tujuh keliling Mari Jo menggelepar. Di rumah itu kehidupan superstar Indonesia. Rumah kontrak tahun depan entah kemana, doi le lingkungannya makin tak percaya. Jo berteriak angku saya ini superstar, berteriak ampun ampun lantaran utang. Berbisik mesra pada penggemar perawan, mobil empat duit banyak di bank rayunya. Superstar Mari Jo tersangkut perkara yang hina, pembantu rumah tangga tetangga ngaku bunting. Katanya sang superstar yang jadi penyebabnya batal manggung karena dipanggil Pak RT rangkap lebih. Besar bintang pun suram, berteriak di pinggir.